Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping kanan kiri saya Ahmad dan Kamil, keduanya menghafal Quran 30 juz, yang satu menghafal dalam kisaran waktu kurang lebih 6 bulan dan yang satu menghafal Quran dalam kisaran kurang lebih 8 bulan. Tidak hanya hafal Quran, keduanya bahkan sudah menghafal hadis sampai kisaran ratusan hadis yang dihafalkan. Ada ayat di Quran kalau disampaikan salam mesti dijawab semisalnya atau yang lebih lengkap daripada itu. Bisa dibantu, tolong dibacakan ayatnya. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha ala kulli syai'in hasiba. Masyaallah. Sekarang Ahmad, surah apa itu? Surat An-Nisa. Ayat keberapa? Ayat ke-86. Posisinya di mana? Di sebelah kanan. Baris keberapa? Ke-14 sampai 15. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Satu ayat yang disebutkan di empat tempat yang sama. Apa bunyinya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ayat ke-17 halaman berapa? Halaman yang ke-528. 528. Baris keberapa? 8 ya, baris ke-8. Baik, 17, 22, 32, 40. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, mari kita dengarkan. Selain mereka menghafal hadis Al-Qur'an, juga mereka menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah menghafal kitab hadis apa? Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada berapa hadis? 42. Ustaz minta hadis nomor ke-18. An Abi Dzar Junub bin Junadah wa Abi Abdurrahman wa Ali bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ittaqillaha haitsuma kunta atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Masyaallah. Hadis nomor kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم رواه مسلم قال إنه جبريل وإنه جبريل أتاكم علمكم دينكم رواه مسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. Di kitab Sahih Muslim nomor keberapa? Belum hafal. Di jilid yang pertama, kitab Muqaddimah, hadis nomor ke-8, posisi paling kiri sebelah atas. Insyaallah ya. Alhamdulillah, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, malam ini Allah berikan tanda yang paling indah dalam kehidupan. Barangkali setiap Anda mengira bahwa adinda berdua ini adalah adinda yang hadir di tengah-tengah kita dengan segala kematangannya. Tapi kita harus mendengarkan cerita dari perawatnya, pengasuhnya yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kedua anak ini, dan semoga Allah limpahkan pahala-pahala kebaikan kepada beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Tapi kita mesti dengar siapa sesungguhnya dua anak ini, yang dengan itu kita bisa menilai diri kita. Jika keduanya dengan tanda dari Allah mampu menghadirkan Quran dan Sunnah dalam dirinya, maka kenapa Anda yang diberikan fasilitas lebih tidak bisa menghadirkan kenikmatan ini? Alhamdulillah, bersama kita sekarang ada Kamil Ramadan dan Ananda Ahmad Ghazali Akbar. Kamil Ramadan berasal dari Magelang, umurnya sekarang hampir 10 tahun dan dia adalah anak yatim. Bapaknya meninggal sejak dia berumur 1,5 tahun. Perjalanan hidupnya cukup pahit dan cukup sedih. Dan akhirnya 22 bulan yang lalu dia masuk ke pesantren The Muttaqin. Dalam kondisi dia belum punya hafalan sama sekali. Ternyata Allah memberikan karunia yang besar kepada dia. Alhamdulillah dia bisa menghafal Al-Quran 30 juz mulai dari nol dalam waktu 6,5 bulan. Selain Al-Quran, Kamil juga sudah menghafal sekitar 700 hadis saat ini. Dan yang sebelah kiri kami adalah Ahmad Ghazali Akbar. Dia juga anak yatim, berasal dari Tegal, umurnya sekarang 9,5 tahun. Alhamdulillah dia menyelesaikan hafalan 30 juz dalam waktu 8,5 bulan. Selain hafal hadis, dia sekarang juga sudah menghafal hadis sebanyak 200 hadis. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kedua anak kita ini untuk bisa menambah hafalan hadisnya, karena memang untuk menyelesaikan hadis Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, kemudian Riyadus Solihin. Mungkin begitu sedikit perkenalan dari kami, Ustaz. Mirsa, dimanapun Anda berada, kami ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan di malam hari ini. Kami Pak Muttaqin mohon izin, saya tuh kalau bertemu dengan tanda-tanda Allah dari manapun selalu ingin memberikan yang terbaik. Biasanya kalau orang-orang masih urusan dunia, maka titipan dunia yang kami coba anugerahkan kembali sebagai bagian dari nikmat Allah. Tapi karena ini ahli Quran, ahli hadis, saya tidak tahu apa yang mesti saya kemudian berikan yang terbaik. Mungkin yang bisa kita sampaikan, Adinda, Ahmad, Kamil, dan nanti dikuatkan oleh Ayahanda Adinda ya, Pak Muttaqin. Sepanjang saya ada kegiatan silahkan, mau apa saja, yang ada dimanapun, Adinda boleh ikut. Mau belajar dengan saya silahkan, mau ikut keluar silahkan, nanti kalau kami mau umroh silahkan, ya, yang terbuka untuk keduanya. Kita ada keluar silahkan, bahkan nanti kalau mau belajar, nanti kita cari waktu khusus ya, supaya sama-sama nanti bisa mencapai cita-cita terbaiknya. Pemirsa, Kamil dan Ahmad, tanda dari Allah, keduanya punya cita-cita yang mulia. Yang pertama, sebelah kanan saya ingin menjadi dokter, dan kita bisa doakan mudah-mudahan jadi dokter yang terbaik. Dan Anda, teman-teman profesi dokter, saya bermohon kepada Allah supaya hati Anda dilembutkan menjadi ayah ataupun ibu Kamil yang bisa membimbing untuk Ahmad khususnya supaya jadi dokter terbaik di masa depan. Maka kita akan tanya kepada Ahmad, dokter apa yang diinginkan, dan dengan profesi Anda, mari kita bersinergi supaya mengantarkan Ahmad jadi dokter pertama di muka bumi ini yang memahami Quran, memahami hadis di era modern ini yang memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dan Adinda Kamil, Masya Allah, cita-cita mulianya ingin jadi ahli IT. Maka teman-teman, ayo saya sentuh Anda yang berada dimanapun saat ini. Ayo para pakar IT, ini di depan Anda ada seorang tanda Allah, kauniyah, kauliyah, hafal Quran, hafal hadis. Mari kita jadikan IT-nya sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Jika Allah mencintai mereka, maka bagaimana dengan kita jika meninggalkannya? Quran surah ketiga, ayat 31. Ayo, Ahmad, Kamil, Quran surah Ali Imran, ayat 31. Nah, sekarang kita tukar caranya. Kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Cukup, teruskan. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Cukup, sekarang berdua. Wallahu ghafurur rahim. Quran surah Ali Imran. Ayat 31. Posisi kiri. Atas bawah? Atas. Baris yang ketiga sampai empat. Baris ketiga sampai empat. Tiganya kuntum tuhibbun Allah. Baik, tahu artinya? Baik, perhatikan kalimatnya. Halaman 350. Halaman 350. Baik, lihat artinya ya. Katakan Muhammad pada orang-orang yang serius mencintai Allah. Jika kalian serius mencintai Allah, maka ikuti tuntunan Nabi. Maka Allah akan cintai kalian dan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Sungguh Allah Maha Kuasa dalam mewujudkan itu semua. Pemirsa, malam ini ada hamba yang dicintai oleh Allah. mereka bukan hanya menghafal Quran, tapi juga berusaha mengikuti tuntunan Rasulullah dengan menghafalkan hadis-hadisnya. Maka jika dua anak yatim ini dengan izin Allah ditampilkan kepada kita untuk menjadi inspirasi, maka bagaimana dengan Anda yang memiliki segala kematangannya? Maka saya khusus memohon kepada Allah, semoga Allah jaga dua anak ini dan jadi inspirasi kebaikan untuk kita semua, dan semoga dengan itu Allah berikan ridhonya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu adda ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.